بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, juga beberapa radio sunnah lain yang ikut merilai seperti Al-Bayan, Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, juga Radio Ris Kebumen, Suara Kalbu, Irian Jaya, Amuba, pada Tanjung Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Awa'iqut Thalab. Terakhir, dua pekan yang lalu kita sudah membahas untaian mutiara berharga dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu dan thalabul ilm. Kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu min adabil muallimin wal muta'allimin, adab-adab yang harus diperhatikan oleh pengajar dan pelajar, yang belajar dan yang mengajar. Adab yang harus diperhatikan oleh seorang guru dan juga para murid. Pembahasan ini diambil dari tulisan Fatwa Sa'diyah yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau adalah guru dari Syekh bin Baz rahimahullah. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan oleh baik yang belajar ataupun yang mengajar. Pertama, ikhlasun niyah. Pertama, wajib ikhlas dalam menetapkan niat, baik ketika belajar ataupun mengajar. Sudah kita terangkan makna ikhlas adalah menunjukkan maksud dari amalan hanya untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla, meraih akhirat, bukan diniatkan murni untuk dunia, bukan untuk uang, jabatan, kedudukan, pujian, popularitas, atau yang sejenisnya. Dalil yang berisi ancaman bagi orang yang seperti itu sudah kita terangkan di bab-bab awal dari buku ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mencari satu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla, ilmu ini mestinya harus dicari, harus dipelajari hanya untuk memperoleh wajah Allah. Tapi dia tidak mempelajari ilmu itu, kecuali hanya untuk meraih keuntungan dunia, maka orang ini tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Kalau enggak mencium baunya surga, apa yang akan dia alami? Ya ke neraka. Ini ancaman. Kita pernah mendengar hadis tiga orang manusia yang hebat, tiga amalan hebat, tapi tiga-tiganya ke neraka. Satu mujahid sampai mati syahid, kedua orang yang berilmu, mengajar, baca Al-Quran, dan ketiga yang dermawan, hartawan, dermawan. Tapi tiga-tiganya masuk neraka. Bukan karena amalnya, amalnya bagus, jihad, belajar ilmu, mengajarkan Quran, dan infak fisabilillah itu bagus. Yang menyebabkan mereka masuk neraka adalah niat, tidak ikhlas. Ya, amalnya bagus, niatnya tidak bagus. Jadi wajib ikhlas. Berkata muallif, yata'ayyanu ala ahli al-ilmi minal muta'allimina wal mu'allimin ay yaj'alu asasa amrihim alladhi yabnuna alaihi harakatihim wa sakanatihim al-ikhlasal kamil wa taqarruba ila Allah ta'ala bihadhihi al-ibadati allati hiya ajal ibadat wa akmaliha wa anfa'iha wa a'ammiha naf'a. Wajib bagi setiap ahlul ilmi, baik dia orang yang belajar ataupun yang mengajar, murid ataupun guru, mad'u ataupun da'i, tilmid atau ustad, wajib bagi mereka untuk apa? Menjadikan asas atau dasar atau fondamen dari urusan mereka, ya, dari seluruh urusan mereka, yang seluruh gerakan dia, diamnya dia, amaliah dia dibangun di atas fondasi itu, ya, maka wajib fondasi yang menjadi titik tumpu seluruh bangunan amalannya itu adalah ikhlas yang sempurna dan bertaqarrub kepada Allah dengan keikhlasan yang menjadi semulia-mulia dan sesempurna-sempurna ibadat. Ibadat yang paling mulia, ibadat yang paling sempurna, ibadat yang paling bermanfaat dan paling besar manfaatnya adalah keikhlasan kepada Allah SWT. Ini dasar bagi semua amalan, tidak hanya menuntut ilmu, tapi seluruh amal ibadah, ya. Dan mengokohkan atau menguatkan fondasi yang sangat bermanfaat ini dalam setiap rincian dari semua amal atau urusan mereka. Kalau mereka belajar atau mengulang-ulang pelajaran, membahas sebuah kitab atau bermunadharah, munadharah itu berdiskusi, atau menyampaikan ilmu atau mendengarkan ilmu, atau menulis, ingat, termasuk menulis status atau postingan di media sosial, niat utamanya ikhlas karena Allah loh, bukan karena show of force, bukan unjuk kebolehan di dalam mengopas menulis, apalagi kopasnya tanpa mencantumkan sumber. Dianggap ini tulisan bagus, dikopas, tempel, cantumkan nama sendiri. Plagiat. Nah, baik ketika menulis, menghafal, atau mengulang-ulang pelajaran secara khusus, atau memurojaah, menghafal dan diulang-ulang, atau dia lakukan itu kepada kitab apapun, bukan hanya kepada apa yang dia tulis, atau dia duduk di satu majelis ilmu, atau dia melangkah ke majelis ilmu, atau dia membeli kitab, atau dia melakukan apapun yang bisa membantu teraihnya ilmu, maka ikhlas karena Allah dalam hal itu mengharapkan pahalanya, itu harus menempel di dalam diri orang tersebut. Ikhlas itu tidak boleh lepas dari dirinya dalam seluruh amalan, apapun amalannya, sehingga kesibukannya seluruhnya menjadi kekuatan dan ketaatan. Kesibukannya seluruhnya menjadi upaya berjalan menuju Allah dan menuju kemuliaannya. Semuanya didasarkan kepada ikhlas. Dalah dia mengaplikasikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang berjalan, menelusuri suatu jalan, dia mencari jalan itu untuk mencari ilmu, dia menelusuri jalan itu untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dengan syarat menelusuri jalannya itu betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka fakullu tariqin hissiyun aw ma'nawiyin yaslukuhu ahlul ilmi yu'inu alal ilmi aw yuhsiluhu fa innahu dakhilun fi hadza. Maka semua jalan baik hissi ataupun maknawi. Jalan hissi itu adalah jalan yang real dan nyata. Jalan mobil, gang, jalan setapak yang kita berjalan di jalan itu menuju masjid, menuju tempat kajian, menuju tempat atau majelis ilmu. Nah, jalan itu disebut jalan hissi, jalan yang real. Atau jalan maknawi. Kalau jalan maknawi bukan jalan yang sebenarnya, tapi cara. Cara meraih ilmu. Cara untuk memperoleh ilmu, baik dengan hadir ke majelis ilmu, dengan mesantren, dengan mendengarkan di radio, di TV, dengan membaca buku, dengan telepon ke ustadz untuk berjalannya ilmu, dengan mendengarkan melalui internet, di YouTube, streaming atau yang lain, itu juga jalan, tapi jalan maknawi, bukan jalan yang sebenarnya. Maka seluruh jalan baik hissi ataupun maknawi yang ditempuh oleh ahlul ilm yang bisa membantu dia dalam meraih ilmu dan memperoleh ilmu, maka itu semua termasuk ke dalam hadis tadi. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu? Jalan di sini termasuk cara mencari ilmu dengan baca buku, dengan mendengarkan di YouTube, di radio, di TV, di internet, apapun itu juga termasuk tariqan yang diterangkan di dalam hadis ini. Ya. Itu yang pertama. Adab yang pertama bagi semua orang, baik orang yang mengajar ataupun yang belajar, hendaklah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Bukan juga karena orang, bukan. Kalau si Anu mau datang, saya akan datang. Kalau si Anu enggak seru, saya enggak datang juga. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh karena orang, ya. Poin berikutnya adalah tariqatu talab, metodologi belajar, cara belajar, cara menuntut ilmu. Berkata muallif, "Tsumma ba'da hadza yata'ayyanu al-bida'ata bil aham fal aham min al-'ulum asy-syar'iyyah wa ma yu'inu 'alayha min al-'ulum al-'arabiyyah." Wa tafsilu hadhihi al-jumlah katsirun ma'rufun yakhtalifu bi ikhtilafi al-ahwal wal ashkhas. Setelah niat ikhlas, maka baik pengajar ataupun pelajar wajib memulai belajarnya dengan aspek yang terpenting terlebih dahulu, lalu baru beralih ke aspek-aspek lainnya dari ulum-ulum syariah, dari ilmu-ilmu syari'. Pelajari yang terpenting dulu, dan pelajari disiplin ilmu yang bisa membantu untuk memahami ilmu, berupa bahasa Arab. Al-Quran dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab, kitab tafsir, kitab hadis, seluruhnya dalam bahasa Arab. Penjelasan ulama, para ahli yang menjelaskan seluruh disiplin ilmu syariat, seluruhnya dalam bahasa Arab. Maka untuk memahami dengan pemahaman yang benar, perlu alat khusus. Yaitu apa? Bahasa Arab. Mempelajari ilmu tafsir dalam bahasa Arab. Mempelajari ilmu hadis dalam bahasa Arab. Ilmu usul fiqih, ilmu fiqih juga dalam bahasa Arab. Maka pelajari ilmu bahasa Arab untuk memudahkan kita memahami ulum-ulum syariah. Dan tafsil atau rincian tentang masalah ini begitu banyak dan ma'ruf dan berbeda sesuai dengan keadaan dan pribadi orang masing-masing. Sudah dijelaskan di bab-bab yang lalu tentang perbedaan hal ini ya. Maka hendaklah setiap orang mengambil cara terdekat yang bisa menyampaikan dia kepada apa yang dia maksud, apa yang dia inginkan. Ingat, jangan lupakan berdoa ya. Dengan doa dan juga ketakwaan. Nanti dengan doa dan ketakwaan, Allah memudahkan kita untuk mencari ilmu, memudahkan kita dipertemukan dengan guru yang bisa memberikan pelajaran secara efektif dan efisien. Cepat, gampang dicerna, mudah untuk difahami. Berbeda dengan guru yang lain, mumet liar, bikin pusing, bikin mumet, dan bikin bete. Akhirnya berhenti di tengah jalan, sudah. Nanti ngulang lagi, bete lagi. Baru 2-3 langkah, bete lagi, berhenti lagi, tahun depan ngulang lagi. Terus, jadi TK terus. Gak pernah lulus-lulus ya. Wa ayyan taqiya min musannafatil fanni alladhi yashtaghilu fi ahsanaha wa awdahuha wa aktsaruha fa'idah wa yaj'alu jallu hammihi wa ishtighaluhu bidzalik alkitaba hifdan indal imkan aw dirasatan taqrir aw dirasatat taqrir bihaitsu tasiru ma'anihi ma'qulatan fi dhihnihi mahfuzatan ثُمَّ لَا يَزَلُ يُقَرِّرُهُ مَا مَرُّ عَلَيْهِ وَيُعِيدُهُ. Hendaklah dia memilih-milih beberapa disiplin ilmu. Kitab-kitab yang menceritakan, membahas, menerangkan disiplin ilmu tertentu. Lalu dia sibukkan dengan kitab terbaik, terjelas, dan paling banyak faedahnya. Umpamain tentang masalah tauhid itu banyak. Ada yang dasar, enteng, mudah dicerna dan jelas, ada juga yang mumet, perlu pemikiran, bahkan perlu guru yang khusus. Seperti umpamanya kitab tauhid yang awal, kitab yang berkaitan dengan tauhid yang awal, Al-Usulus Salasah. Itu awal dan ada syarahnya. Walaupun simpel, sederhana, tapi perlu penjelasan dari ahlinya. Jangan sampai masalah akidah langsung masuk ke Al-Qawaidul Muthla. Kitab Al-Qawaidul Muthla itu kitab yang membahas tentang tauhid asma wa sifat. Tapi dengan penjelasan dan gaya bahasa dan logika berpikir yang perlu fokus, perlu konsentrasi. Kalau umpamanya kurang cerdas, gak akan faham atau salah faham. Agak mending gak faham. Kalau gak faham, dia akan diam. Yang bahaya adalah salah faham. Dia merasa memahami ini, tapi pemahamannya salah, lalu dia sampaikan. Itu bisa sesat dan menyesatkan. Kalau enggak faham, dia diam, enggak bisa bicara. Karena enggak ada yang bisa dia sampaikan. Karena enggak faham. Kalau salah faham, dia merasa mengerti padahal salah, lalu disampaikan dia sesat dan menyesatkan. Jadi dia pilih kitab-kitab. Untuk bisa menentukan kitab mana, tanya ke ahlinya, tanya ke guru, tanya ke ustaz yang faham, ya. Lalu dia menjadikan tujuan pokok kesibukan dia terhadap kitab-kitab itu adalah menghafal apabila memungkinkan, memurojaah penjelasan dengan cara mengulang-ulang, menelaah lagi. Umpamanya satu kitab Al-Usulul Tsalatsah. Begitu selesai sekali, enggak boleh puas. Ulang lagi dari awal. Baca lagi. Bacaan kedua akan menemukan faedah lain yang tidak ditemukan pada faedah, pada bacaan pertama. Sampai tamat, ulang lagi dari awal. Terlebih kalau dia mau mengajarkan kitab itu kepada orang lain. Ya boleh umpamanya belum dibaca seluruhnya, nanti aja step by step. Sehalaman demi sehalaman pelajari, udah 3 halaman dulu dibaca gitu ya. Udah enggak tamat sampai selesai. 3 halaman dulu dibaca. Terus langsung diajarkan. Oh, bahaya. Kedodoran itu nanti. Ternyata nanti di akhir, di belakang dia menemukan penjelasan yang menjadi pengecualian dari apa yang sudah dibahas. Aduh, bahaya. Kemarin saya sudah menjelaskan ini mutlak global, begitu, to the point, finish. Ternyata ada pengecualian di belakang, bahaya itu. Makanya gak bisa, sebelum tamat seluruhnya dibaca lalu diajarkan gak bisa. Harus dibaca keseluruhan sampai tamat. Dia bisa mengambil intinya, lalu ulang lagi dari awal. Ketika bacaan kedua memperoleh faedah melebihi dari bacaan pertama. Ketiga, dapat lagi tambahan baru yang tadinya gak kefikiran di yang pertama dan yang kedua. Begitu dan begitu seterusnya. Lalu disebutkan, bihaitsu tasiru ma'anihi ma'qulatan fi dhihri mahfuzatan, sehingga makna yang tertanam di dalam kitab itu terpelihara dalam hafalan, dalam fikiran. Tidak sekedar isi bentuk huruf, halamannya juga bisa terbayang, tergambar. Tapi enggak perlu dikemukakan apa bentuk hurufnya kayak begini, baris kecil, enggak perlu. Cukup untuk diri sendiri. Memang betul terbayang kalau sering. Makanya salah satu tip untuk memudahkan menghafalkan Al-Quran atau matan, matan sebuah kitab, harus menghafal dari nuskhah yang sama, cetakan yang sama. Karena apa? Nanti ketika kita mengulang gak melihat mushaf, yang terbayang apa? Tulisan, bentuk tulisan dari ayat Al-Quran tersebut. Kalau mushafnya ganti-ganti, kadang yang kecil, kadang yang besar, kadang yang itu, yang akan dibayangkan yang mana? Liar. Tapi kalau yang itu juga fokus. Oh, terbayang. Ini. Begitu juga matan. Matan kitab cetakannya berbeda. Kalau umpamanya berbeda cetakan, berbeda huruf, berbeda halaman, berbeda segala-galanya gitu ya. Ukuran font huruf berbeda, bentuk huruf kadang-kadang berbeda. Walaupun isinya sama, pas dihafalkan. Jangan diambil dari beberapa nuskhah yang berbeda, walaupun isinya sama. Tapi ambil dari nuskhah yang sama. Kalau ini sudah hancur, sudah rusak, sudah lecet, gak apa-apa. Asal kebaca. Kalau sudah enggak kebaca, ganti lagi dengan cetakan yang sama, huruf yang sama, agar bentuk hurufnya segala-galanya tetap dan tidak membuyarkan fokus dan konsentrasi kita. Tsumma la yazalu yuqarriru ma marra alai wa yu'iduhu, lalu dia terus-terus mengulang-ulang bacaan itu sesering yang dia bisa, ya. Lebih sering lebih bagus. Inilah metodologi belajar. Jadi metodologi belajar, pertama ambil metode yang paling cepat dan paling enteng, paling memungkinkan bagi dia, ya. Terus diulang-ulang berkali-kali, tidak hanya sekali dua kali. tapi berkali-kali. Poin yang ketiga, ma yang bagi alal alimi litilmidhihi, kewajiban seorang alim kepada murid-muridnya. Kewajiban ustaz kepada orang-orang yang belajar kepadanya. Kewajiban saya berarti ya. Nanti akan tiba giliran antum. Kewajiban antum. Wa 'alal muallim ayyanzuru ila dhihnil muta'allim wa quwwati istidadihi wa dha'fihi. Wajib bagi seorang muallim, muallim itu pengajar, muallim itu guru, muallim itu dai atau ustaz. Wajib bagi setiap guru untuk memperhatikan zihnil muta'allim, zihin itu otaknya. Artinya daya tangkap orang itu, background dia, ya, pemahaman dia, dan kuat lemahnya kemampuan dia untuk menyerap pelajaran. Jangan sampai dibiarkan si murid menyibukkan dirinya dengan membahas kitab atau materi yang tidak sesuai dengan kemampuannya, dengan keadaannya. Karena apa? Fa innal qalil alladhi yufhimuhu wa yaqilu yafhamuhu wa yaqiluhu khairun minal kathir alladhi huwa urdatun li'adamil faham wal nisyan. Yang sedikit tapi difahami, dimengerti itu lebih baik daripada yang banyak tapi enggak faham, terus bikin dia pusing, lupa terhadap pelajaran. Lebih baik sedikit tapi difahami daripada banyak tapi enggak ngerti semuanya. Demikian juga si guru itu harus memberikan penjelasan, mengulang-ulang penjelasan sesuai dengan kemampuan dan daya tangkap mustami atau murid-muridnya. Jangan sampai dicampur aduk satu dengan yang lainnya. Ketika menjelaskan umpamanya masalah akidah, umpamanya dimasukkan penjelasan fikih. Jadi si murid itu sudah fokus ke urusan akidah, jadi harus membuka memori yang berkaitan dengan fikih. Dicampur aduk, akhirnya dia bingung. Akhirnya itu tidak faham, ini juga tidak faham. Jangan sampai seperti itu. Wa yanbaghi alla yantaqila min naw'in ila anwa'il masail ila naw'in akhar hatta yatasawwar wa yuhaqqiq as-sabiq fa innahu daraka lis-sabiq wa bihi yatawaffar al-fahm 'ala al-lahiq. Ndaklah si guru tidak berpindah dari satu masalah kepada masalah yang lain sebelum masalah yang pertama ini terfahami. Sebelum masalah yang pertama ini terbayang, tergambar. Dia harus menguatkan dulu fondasi dari pelajaran dasar sebelum berlanjut kepada pelajaran tingkat berikutnya. Samalah dengan matematika. Yang diajarkan kepada SD kelas 1, kelas 2, paling operasi sederhana, penjumlahan, pengurangan, bagi, belum kali dulu, belum. Setelah itu faham benar baru kali, ya. Setelah itu faham baru kuadrat, baru atau bilangannya awal-awal cuma satuan, meningkat ke puluhan, meningkat ke ratusan dan ribuan, lalu baru akar, lalu baru pangkat atau kuadrat. Kuadrat 2 dulu, nanti kuadrat pangkat 3 dan seterusnya. Baru yang lain-lain. Bayangkan kalau penjumlahan sederhana belum difahami, langsung masuk pelajaran akar kuadrat. Bisa enggak? Enggak. Bingung, liar. Tidak akan terfahami. Seperti itu, ya. Jadi jangan lu berpindah kepada materi yang lebih tinggi sebelum materi yang awal itu terfahami secara benar dan terkuasai. Karena apa? Karena materi pada tahap berikutnya sangat bertumpu pada materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya tidak terfahami, sudah kacau kesananya. Wa fa amma idza adkhala al-masail wal anwa ba'daha bi ba'd qabla fahmi al-muta'allim fa innahu sababun li idha'ati al-awwal. Nah ini. Wa adami fahmi al-lahiq thumma tatazahamu al-masail allati lam yuhaqqiqha 'ala dhihnihi fayamalluha wa yudayyiqu 'atnaha 'ala anil 'audi ilaiha fala yanbaghi ay yuhmila hadha al-amr. Adapun kalau si guru memasukkan masalah dan jenis ilmu satu sama lain dicampur aduk sebelum difahami oleh muridnya, maka itu menjadi penyebab tersia-siakannya pelajaran awal. Pelajaran awal belum difahami, belum dimengerti, masuk ke pelajaran yang kedua, tambah liar kan gitu ya. Pelajaran yang pertama sudah dilupakan. Dia tidak memahami pelajaran awal, sudah harus memperoleh pelajaran level berikutnya. Seluruh masalah itu akhirnya bertumpu di otak. Akhirnya lahir kejemuan, kejenuhan. Akhirnya bete, akhirnya pikirannya, perasaannya sumpek, gak mau lagi kembali ke awal karena sudah terlalu mumet dengan yang kedua. Yang kedua, akhirnya dia berhenti di tengah jalan. Salah satu penyebabnya kekeliruan sang ustadz juga, karena tidak tadarruj di dalam memberikan pelajaran, tidak bertahap, tidak step by step, tidak memulai dari yang dasar terlebih dahulu, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para asatidah, para duat, para guru. Kewajiban kedua, ini yang pertama yang tadi ya, dan menyangkut materi pelajaran. Menyangkut materi pelajaran harus tadarruj, harus bertahap. Kedua, wa 'alal muta'allimi an nusha lil muta'allim bi kulli ma yaqdiru 'alaihi min at-ta'lim was-sabru 'ala adami idrakihi wa 'ala adami adabihi wa jufaihi ma'a shiddati hirsihi wa mulahadhatihi li kulli ma yuqawwimuhu wa yuhadzibuhu wa yuhsinu adabah. Wajib bagi guru untuk memberi nasihat kepada muridnya semampu dia, dengan cara yang mampu dia lakukan, dan nah ini, dan bersabar karena ketidakfahaman sang murid. Ada murid yang lambat di dalam menerima pelajaran, bikin gemes ya, bikin susah, bikin emosi, kadang-kadang ingin menyentil. Kadang kalau zaman dahulu, di generasi saya zaman dahulu, guru itu strength, guru itu keras. Disiapkan tuh panenggel. Tahu panenggel? Pemukul dari kayu atau dari bambu gitu, sudah disiapkan. Selain untuk nunjuk di bor, untuk mukul. Begitu tiga kali enggak paham juga, cepret gitu. Ya. Ayo lagi. Si anak jadi stres, tambah bingung kan. Dia akhirnya mau melanjutkan bingung, takut salah satu cepret. Akhirnya diem, dicepret lagi. Harus sabar, wajib sabar. Untung zaman dahulu tidak ada undang-undang KDRT. Makanya tapakan ya tidak. Ngegeleng. Tapakan itu apa? Berbekas, menggelang. Nah, gelang itu ada bekas pukulan dari kayunya gitu ya. Tapi akhirnya apa? Si anak termotivasi di rumahnya, nanti takut malam itu kalau ngaji gak bisa dicepet lagi, dia belajar di rumah, nanya ke ayah dan ibunya. agar tidak dicepret, agar tidak dipukul lagi. Maka wajib sabar bagi setiap guru atas ketidakfahaman murid-muridnya, wa ala adami adabihi, dan atas tidak beradabnya murid-muridnya, wa jufaihi, dan atas jufa itu garing, garang, garung, yang kasar gitu ya. Kekasaran murid-muridnya kepada gurunya, kasarnya mah kekurang ajaran murid-muridnya kepada gurunya, sambil tetap dia berusaha sungguh-sungguh menginginkan si anak ini faham, mengerti apa yang dia sampaikan. Itu tujuan utamanya. Jangan sampai unsur subjektivitas guru kepada murid terlibat. Umpamanya ini anak tetangga yang nyebelin, bapaknya orang tua nyebelin. Nah, anaknya nih mau benar mau salah cepret. Pelampiasan dendam kepada orang tua anak ini. Enggak boleh seperti itu. Zalim orang ini, ya. Jadi tetap tujuan utama si guru adalah agar si murid ini faham, mengerti. Jangan sampai cuek, mau faham mau tidak itu anak orang. Enggak boleh seperti itu. Rugi lo. Apa ruginya? Mengajar itu investasi akhirat. Betul, hanya dengan mengajar, mau faham mau tidak si anak, dia dapat pahala. Tapi tidak sampai di sana. Ada perbedaan kalau anak faham dengan yang tidak. Kalau anak ini faham, lalu mengamalkan, bahkan mengajarkan, investasi akhirat kita berkembang. Ketika anak ini mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, dia dapat pahala dari amalnya, kita pun dapat pahala. Diajarkan lagi ke orang, dia dapat pahala dari mengajarkannya, murid dia mengamalkan, dapat pahalanya dia, juga kita dapat pahala. Terus, begitu. Tapi kalau murid dia gak faham, gak ngerti, gak diamalkan, gak diajarkan, berhenti pemanfaatan ilmu yang kita ajarkan sampai dia. Jelas ada bedanya kan? Jangan pandang ini anak siapa. Mau anak kita, saudara kita, tetangga, musuh kita, jangan pandang itu. Tapi pandang investasi yang kita tanam dalam diri anak ini untuk kepentingan kita di akhirat. Berkata mu'alif, li'annal muta'allima lahu haqqun alal mu'allim. Haythu aqbala alal ishtighal bil ilmi alladhi yanfa'uhu wa yanfa'un nas. وحيث توجه توجه للمعلم دون غيره وحيث كان ما يحمله من العلم عن المعلم هو عين بضاعة المعلم فيحفظها ويمنيها ويتطلب بها المكاسب الرابحة فهو الوالد الحقيقي للمعلم الوارث له. Karena setiap murid memiliki hak atas gurunya. Hak murid atas guru berarti kewajiban guru terhadap murid. Kenapa si murid memiliki hak? Karena dia sudah menyibukkan dirinya datang ke guru ini untuk mengambil ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi manusia. Dia datang khusus ke guru ini dan tidak kepada yang lain. Dia memikul ilmu, menerima pikulan beban ilmu dari gurunya seperti barang yang dimiliki oleh gurunya. Dia jaga, dia pelihara, dia kembangkan, dia golangkan kepada sebuah usaha yang menguntungkan. Maka guru taubahnya seperti ayah secara hakiki yang memberi warisan ke ahli warisnya. Jadi ilmu yang ada pada guru itu ibarat barang diberikan ke muridnya. Oleh muridnya dijaga, dipelihara, dan digolangkan. Diinvestasikan atau dikelola untuk sebuah usaha yang menguntungkan. Keuntungannya untuk dia dapat, untuk gurunya juga dapat. Nah, memeliharanya itu, menjaganya itu dengan difahami dan diamalkan, kemudian diajarkan, dikembangkannya dengan diajarkan kepada yang lain. Dapat untung, untungnya ya bagi dia dan juga bagi gurunya. Jadi si guru ini mewariskan ilmu kepada muridnya, bukan harta. Dan si murid menerimanya bukan sekedar untuk pribadinya, tapi digolongkan yang keuntungannya kembali kepada sang guru. Allah berfirman tentang Nabi Zakaria dalam surah Maryam ayat 6, "Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub." Ya Allah, beri aku dari sisimu seorang wali. Wali yang dimaksud di sini putra, anak. Yang akan menerima warisan dari aku dan warisan dari keluarga Yaqub. Warisan di sini warisan apa? Ilmu dan hikmah, bukan warisan harta. Para nabi tidak pernah mewariskan harta kepada ahli warisnya. Yang mereka wariskan adalah ilmu dan hikmah. Seperti itu hubungan guru dengan murid dalam masalah pelajaran agama. Guru mewariskan ilmu kepada muridnya, oleh muridnya ada yang menjaga dan mengembangkannya, diajarkan lagi. Keuntungannya bagi dia dan juga bagi gurunya. Ada lagi murid yang kurang kreatif, nih dikasih udah untuk dirinya pun tidak dimanfaatkan. Sudah dibuang begitu saja. Dia tidak faham untuk dirinya, tidak diamalkan untuk dirinya, dan tidak diajarkan kepada orang lain. Si guru, walaupun yang murid seperti itu rugi tidak? Tidak ada kerugian. Dia tetap dapat untung pahala mengajarkannya, cuma untungnya terbatas, sudah mentok di sana. Tapi kalau umpamanya guru punya murid yang kreatif, itu muridnya mengamalkan untuk dirinya dan diajarkan kepada orang lain, nah ini memberi keuntungan kepada gurunya. Berupa pahala yang jariah, yang terus menerus. Fal mu'allim ma'jurun ala nafsi ta'limihi sawa'un afahimal muta'allimu aw lam yafham. Faida fahima ma'allamahu wa antafa'a bi nafsihi wa nafa'a ghairahu kana ajran jariyan lil mu'allim ma dama dhalika naf'u mutasalsilan muttasilan wa hadhihi tijarah bimithliha yatanafasul mutanafisun. Seorang guru akan memperoleh pahala hanya dari ngajarnya, baik si murid faham atau tidak. Mau faham atau tidak, begitu guru mengajarkan sudah dapat pahala dari mengajarkannya. Tapi kalau muridnya memahami apa yang diajarkan, bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain, maka pahalanya juga mengalir bagi sang guru selama pemanfaatannya terus-menerus. Mengalir terus-menerus. Inilah tijaroh atau perniagaan yang setiap orang yang menginginkan keuntungan hendaklah berlomba dalam hal itu. Jadi kalau umpamanya seorang yang berilmu diminta mengajar, sama dengan seperti orang yang kaya dengan uang, diminta investasi dengan usaha yang pasti menguntungkan. Umpamanya, wahai tuan, karena dia kaya ya, saya punya usaha, ada orang yang pesan umpamanya bala-bala 1 ton sehari. Tapi saya gak punya modal. Butuh modal 50 juta, dari 50 juta untungnya menjadi 150 juta. Jadi ada untung 100 juta. 100 juta ini 50-50 ya. 50 untuk Anda, 50 untuk saya. Jadi 50 juta modal menjadi 100 juta hanya dalam sehari. Karena sehari dia pesan 1 ton. Ada resiko kerugian? Enggak ada ini, Mak. Ini uang muka yang 150 juta 1 ton sudah ada di tangan saya nih, kata. Uang mukanya sudah duluan, pembayaran sudah tinggal produksi, cuma enggak ada modal umpama. Ini enggak boleh dipakai. kesempatan. Mau gak kita investasi? Ya maulah. Nih 50 juta. Pagi-pagi, sore sudah datang. Ini 50 modal, ini untungnya 50. Ini 50 untuk saya. Jadi 100 juta untungnya. Tadi kan 150 ya. Iya 150. Lumayan. Mau gak kalau ada investasi kayak begitu? Pasti mau. Ini untuk dunia. Ada resiko enggak? Mungkin ada. Bala-balanya mungkin terlapu. Atau si orang itu sudah dibuat bala-balanya enggak jadi. Boleh enggak membatalkan seperti itu? Boleh. Selama belum berpisah. Antara kedua orang yang bertransaksi. Umpamanya, Mang pesan sekarang saya bala-bala 1 ton. Saya tunggu ya. Boleh. Setelah 9 kuintal gitu ya. Atau 1 ton kurang 1 kilo, sebentar lagi beres, dia berubah pikir, gak jadi, maaf. Saya berubah pikiran, tadinya ingin bala-bala, sekarang mah ingin comro. Di sana ada tukang comro. Leos, boleh gak begitu? Boleh. Al-bay'ani fil khiyar malam yatafarraqa. Yang jual beli itu boleh memilih lanjut transaksinya atau batal. Selama dua-duanya belum berpisah. Kalau sudah berpisah balik lagi gak boleh dibatalkan. Tapi kalau belum berpisah, dia boleh membatalkan. Jadi kalau umpama baso 1. Pas sudah di ladangan ini, gak jadi mah, boleh. Itu secara syari gak berdosa. Boleh dia berhak begitu. Paling si bos tukang wasonya gimana ulu-ulu gimana ini masukan lagi. Secara syari boleh itu. Paling ribut nanti. Jadi ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Mengajar investasi akhirat. Fa'alal mu'allimi ayyasa sa'yan syadidan fi ijadi hadhi tijarah wa tamniyatiha fahiya min amalihi wa athari amali wa athari amali. Maka bagi setiap guru hendaklah dia berupaya dengan sesungguh-sungguhnya untuk mengadakan perniagaan seperti ini dan mengembangkannya. Dan itu merupakan amalnya dan ada efek positif dari amalnya. Al-Quran surah Yasin ayat 12 Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kamilah yang menghidupkan orang yang sudah mati dan kami yang mencatatkan apa-apa yang mereka amalkan dan dampak asar dari amalan mereka. Jadi yang dicatat dari amalan dari manusia bukan hanya amalan, tapi dampak dari amalan itu baik yang baik ataupun yang buruk. Kalau dampaknya terus berantai berupa kebaikan, maka dampak yang berantai berupa kebaikan itu dicatat juga. Amalnya sekali, tapi amalan sekali melahirkan kebaikan yang beruntun terus. Itu dicatat terus tuh. Seperti contohnya apa ya? Mengajarkan ilmu. Amalnya mengajarkan ilmu sekali. Tapi dari sekali ini muridnya mengajarkan lagi. Murid dari muridnya mengajarkan lagi. Murid-murid dari muridnya mengajarkan lagi. Murid-murid-murid-murid dari murid. Terus begitu. Sampai kiamat. Ada dampak. Itu semua dicatat. Allah menyatakan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catatkan apa yang sudah mereka amalkan dan dampak dari amalan itu. Itu kalau dampaknya baik. Tapi bayangkan kalau dampaknya buruk. Kita mengajarkan satu keburukan, memberitahukan satu keburukan, diamalkan oleh orang banyak. Maka dosa ketika mengajarkannya dan efek buruk yang ditimbulkannya juga melahirkan dosa berantai terus mengalir ke dalam catatan amal buruk kita. Kitanya mati, amal buruknya masih itu. Maka mengalir. Hati-hati dibikin status di medsos. postingan. Dari mana kita memposting? Kita anggap karena kebodohan kita ini bagus dan benar. Plok, dikopas, kemudian ditempel, di-share oleh banyak orang. Setelah kita belajar, ternyata itu salah, keliru. Waduh, ini sudah di-share ribuan orang. Dan banyak orang yang sudah tersesatkan dengan tulisan itu. Hati-hati menulis di Facebook. Itu dampaknya lebih besar daripada ceramah seperti begini. Kalau ceramah dan tidak direkam, tidak diupload, hanya ratusan orang sesuai dengan jumlah yang hadir. Tapi satu kata di media sosial, jutaan orang membaca, bahkan men-share dan terpengaruh oleh tulisan itu. Maka mengalir. Termasuk yang kita postingnya bukan tulisan tapi foto akhwat. Karena merasa cantik, biasanya yang selfie itu yang merasa cantik. Walaupun tidak cantik. Celek, celek, celek, celek, ditempel, ditempel. Kalau benar cantik, ikhwan, aduh ini siapa ini, kayaknya bidadari turun dari langit nih. Di save, di semua gadget dia, di HP-nya. Jadi DP di semua medsos dia, akun medsos, medsos dia. Nah, semua orang melihat, men-share, men-share, men-share. Dan ribuan atau ratusan minimal puluhan ikhwan setiap tidur menatap, mengangan-angankan bila akhwat ini jadi istrinya. Dia bermaksiat. Dosa enggak ikhwan itu? Dosa. Si akhwatnya gimana? Ah, dapat saham dosa. Ini termasuk ke dalam ayat ini. Wa naktubu maqaddamu wa atharahum. Allah juga mencatat apa yang mereka amalkan dan dampak dari amalan mereka, baik amal baik ataupun amal buruk, dampak yang baik ataupun dampak buruk. Berkata mu'alif, fa maqaddamu ma basharu amalahu wa atharahu ma tarattaba ala amalihi min al-masalih wal manafi aw diddiha fi hayatihim ba'da mamatihim. Maqaddamu maknanya apa yang langsung mereka amalkan. Wa atharahum artinya apa yang timbul akibat amalan itu, baik kemaslahatan yang bermanfaat ataupun yang sebaliknya, baik dalam kehidupan ataupun setelah kematian dia. Ahwatnya sudah mati tapi fotonya yang mengumbar kecantikannya masih tersebar di medsos, di jutaan akun orang. Masih banyak orang yang bermaksiat akibat foto itu tuh. Masih banyak. Orangnya sudah mati. Maka dosanya mengalir terus ke alam kubur. Itu dosa jariah loh akhwat. Yang cantik mestinya ditutup spesial untuk siapa? Untuk suaminya nanti. Jangan diobral, itu barang mahal loh. Terserah akhwat mau memposisikan diri sebagai barang mahal atau barang murahan. Coba kalau ada barang mahal, contohnya apa? Emas, mutiara. Itu di tokonya gimana? Disimpannya juga di tempat khusus, lalu pakai jeriji besi ya. Kacanya juga tebal. Lalu ada kamera CCTV di mana-mana, ada alarm gitu. Dan yang terakhir, si jerijinya disetrum. Orang yang mau beli gak sembarangan. Harus kelihatan orang gedean. Kalau orang gedean baru dilayani. Kalau orangnya kumal, dekil, endekucel datang, itu mutiara berapa harganya? Apakah penjaga akan melayani? Enggak. Kesana pakai sandal jepit, sisirangan, satu merah, satu hitam. Gitu ya. Kelihatan ininya robek-robek, sudah lama gak diganti. Parfumnya parfum badan alami. Yang bila orang dekat harus nahan nafas. Nanya ke toko mutiara itu berapa yang ratusan juta. Dilayani gak? Enggak. Gak dilayani. Tapi kalau ada orang datang pakai mobil mewah, pakai pakaian yang kelihatan baru. Itu, ya itu pak, sekian harganya. Boleh dilihat? Boleh. Ribet dulu ngelihatnya. Matikan alarm. Setrumnya dicabut. Sebelumnya pakai tespen dulu. Bisi ayaan kene. Kemudian kuncinya baru tek-tek. Gak sembarang orang bisa meraba, ya. Hanya orang yang serius dan berkemampuan. Tapi yang murah seperti pisang goreng bala-bala. Dipajang begitu seterbuka ya. Ada lalat, ada kecoa, tikus, segala macam. Orang yang beli, apakah langsung ngambil? Enggak, dipilih. Simpan, gak jadi diletak. Gak jadi gitu ya. Itu tangannya bekas apa gitu ya. Bekas nyingsing lagi pilek. Gak jadi. Itu barang murahan gitu ya. Terserah ahwat mau jadi mutiara, mau jadi pisang goreng. Pisang goreng pembelinya siapa, mutiara pembelinya siapa, yang minat siapa. Jadi kalau merasa cantik, maka anggap itu barang mahal. Gak boleh sembarang orang menikmatinya. Tutup yang rapat spesial untuk orang yang berkemampuan. Nah baru berkemampuan maknanya dari segi mental ya. Mungkin dia gak punya apa-apa, saya hanya punya iman gitu ya. Itu yang harus dilakukan oleh ahwat. Jangan di wajah dianggap pisang goreng. Wa yambagi ayyuragibal muta'allim bikulli tariqin wa yunashitahu wa la yumillahu bishgalihi bima ya'siru ala fahmihi min anwa'il ilm wa mufradatihi. Hendaklah setiap mu'allim, guru, memberikan motivasi kepada muridnya dengan segala cara mendorong mereka untuk rajin, giat, tidak membuat mereka menjadi jemu, jenuh, bosan, bored. Berarti naon? Jemunya, bete. Dengan cara menyibukkan mereka dengan hal-hal yang menyulitkan mereka untuk memahami ilmu. Ya, itulah adab-adab yang harus dipegang oleh seorang guru. Nah, giliran antum. Adabu talib. Sekarang adab-adab murid kepada guru. Perhatikan, nanti ditanya. Wa 'alal muta'allimi ayyuqira mu'allimahu wa yata'addabu wa yata'addaba ma'ahu ghayata ma yaqdiru 'alayh lima lahu min al-haqqil 'am wal khas. Bagi setiap murid dia wajib memuliakan gurunya, beradab terhadap gurunya sebaik-baik adab yang mampu dia lakukan. Karena guru memiliki dua hak. Hak umum dan hak khusus. Ada hak umum, ada hak khusus. Apa sajakah hak umum itu? Nah, adapun hakul alimil am, adapun hak guru secara umum. Ini secara umum dulu, belum secara khusus. Itu kita jelaskan Syawal. Sekarang sudah cukup sampai di sini saja. Waktu penjelasan kita sudah 1 jam lebih. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Ustaz, apakah benar kalau jaket apa? Jakat. Kalau jakat pakai Z ya, zakat. Ini pakai J. Kalau jakat mal, jakat mal meren. Zakat mal itu tidak boleh diberikan kepada anak yatim. Iya. Yang menjadi batasan seseorang berhak tidaknya menerima zakat bukan yatim atau tidaknya, tapi miskin atau tidaknya. Yatim tapi kaya gak boleh. Ada gak yatim tapi kaya? Ada. Ayahnya orang kaya, kemudian meninggal, mewariskan harta yang berlimpah, anaknya kaya tapi yatim, maka enggak boleh dia menerima zakat. Nah, kalau anak itu ya yatim, ya miskin, ya boleh. Bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya, ya. Ustaz, ada kalimat di dalam masalah agama, dahulukan diri sendiri. Terkadang ketika saya jadi muadzin, ingin juga jadi imam karena tergiur pahalanya. Apakah saya salah? Yang dimaksud dalam masalah agama, ya kita tidak boleh mendahulukan orang lain. Contoh, kita punya air untuk satu kali wudu. Orang lain gak punya. Maka kita wajib memakai air itu untuk berwudu untuk diri kita. Gak boleh, silakan anda ajalah biar saya mah tayamum. Gak boleh. Ini urusan agama. Atau contoh yang kedua umpamanya, shaf yang terdepan adalah shaf terbaik. Kita ada di sana, di belakang kita ada orang tua kita atau guru kita. Lalu kita dahulukan. Silakan bapak aja yang lebih dahulu di shaf. Lalu kita mundur, itu gak boleh. Itu untuk urusan agama, shafnya berebut saling sikut dengan bapak, dengan guru. Ya, pas umpah ada yang kosong tuh, kelihatan guru kita, bapak kita mau kesana, kita lari. Kata gurunya atau kata, itu saya mau kesana. Salah sendiri lelet. Saya lebih dahulu. Kamu mundur, masih anak, gak bisa. Ini urusan akhirat. Ya. Seperti itu. Untuk urusan yang memang umum, ya, secara umum agama menyatakan perbuatan itu lebih utama, lebih baik, ya kita tidak boleh mendahulukan orang lain, tapi harus diri sendiri. Kecuali dalam urusan dunia, dahulukan orang lain. Adapun dalam perkara agama, tapi siapa yang layak di dalam perkara itu sudah diatur oleh syariat, maka kita tidak boleh berdasarkan minat kita terhadap hal itu. Seperti imam, kriteria imam diterapkan, dijelaskan nggak oleh syariat? Iya. Ya ummukum man aqra'ukum bi kitabillah. Yang mengimami kalian adalah orang yang harus paling pandai atau paling banyak hafalannya terhadap kitab Allah. Pahalanya memang besar, tapi risikonya besar dan ada kriteria tertentu. Maka kalau kita tidak sesuai dengan kriteria, jangan berharap jadi imam atau langsung maju. Begitu qomat dikumandangkan, langsung maju. Padahal kita bukan imam tetap di sana, maka tidak boleh. Ada kriteria khusus yang ditetapkan oleh syariat untuk itu, ya. Demikian juga muazzin. Kita ingin azan, karena azan itu pahalanya besar. Tapi untuk itu ada aturan yang ditetapkan oleh syariat. Harus muazzin yang memang ditunjuk di masjid itu. Gak boleh untuk kita sebagai pendatang, waktunya datang, ya. Muadzin sudah ada siap-siap, lalu kita maju. Ya, dan gak boleh seperti itu. Atau jadi imam, atau jadi khatib. Kita punya kemampuan. Kita seorang ustaz. Sholat Jumat di sebuah masjid umpamanya. Wah, saya mau khatib. Begitu masuk waktu langsung. Masuk ke mimbar, langsung salam, duduk. Itu gak boleh. Padahal ada imam tetap dan khatib tetap di sana. Tidak boleh, ya. Saya kalau dalam menuntut ilmu lebih bisa difahami ketika mendengar kajian-kajian secara langsung tanpa baca buku. Kalau baca buku buat saya jenuh dan sering ngantuk. Apakah dibenarkan menuntut ilmu hanya dengan mendengar kajian tanpa baca buku? Dan bagaimana tips agar mudah bisa membaca buku dan mengerti? Iya betul, mengaji langsung jauh lebih utama daripada baca buku. Bahkan tidak boleh belajar hanya dengan baca buku tanpa guru. Belajar secara autodidak itu bahaya. Mangkana ustadzuhu kitabahu fakhatahu aktsar min sawabih. Siapa orang yang menjadikan bukunya sebagai gurunya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Dia akan bisa banyak salah paham. Apalagi bukunya terjemahan. Terjemahannya belum tentu pas, ada banyak bias. Nah, buku yang banyak bias kita baca lagi, bias lagi. Dua kali bias. Menyimpang dari yang dimaksud sun. Itu berbahaya ya. Maka boleh baca buku tapi bukan sebagai metode yang pokok dalam mencari ilmu. Umpamanya kita di sini membahas kitab Ushulus Tsalatsah. Silakan baca terjemahannya, ikuti kajian. Saya dengar anak-anak di Lipia sana ada untuk syariah materi Al-Qaul Mufid. Mereka dapat kitabnya dan diterangkan oleh gurunya, tapi dengan bahasa Arab. Pas Jumat sore mereka sudah duduk di radio tuh. Kita bahas lagi kan Jumat sore. Ada tambahan ilmu. Nah, oleh karena itu langsung ke guru itu lebih utama ya. Bagaimana caranya agar membaca buku tidak jemu dan tidak mudah mengerti dan tidak jemu, tidak ngantuk. Pertama, agar mudah mengerti, jangan membaca buku yang bahasanya kita tidak pahami. Bahasa Inggris, bahasa Arab yang kita gak paham. Baca buku yang berbahasa yang kita pahami. Kedua, coba baca buku apa yang membuat kita tidak ngantuk. Yang tidak ngantuk, baca buku itu menjadi fresh, cenghar kata orang Sunda. Baca buku apa? Ada pengalaman? Komik, novel, cerita-cerita yang seru gitu ya. Menjelang tidur, baca buku itu. Semakin lama semakin tidak ngantuk. Bukan ngantuk, tapi baca buku agama. Baru 2 detik, tek, langsung. Apa yang membedakan? Yang membedakan ketika kita membaca komik atau cerita-cerita seru, ya, pikiran jiwa kita masuk ke dalam cerita tersebut. Seru. Ada apa penghayatan yang mendalam terhadap hal itu. Makanya karena khusyuk, penghayatan mendalam terus seluruhnya, pikiran hati kita, jiwa kita masuk ke sana, degup jantung juga kencang. Terus sirkulasi darah juga berputar sehingga ngantuknya hilang tuh, ya. Itu. Maka dalam baca buku agama, penghayatan itu yang harus di nomor satukan. Kalau umpama kita membaca buku agama yang menjelaskan tentang alam kubur, coba masuk kita ke alam kubur. Seolah-olah ketika umpamanya ada hadis orang mati masuk ke lubang kubur, bayangkan itu diri kita. Kemudian datang malaikat, yang dua malaikat ke hitam sama ke biru-biruan. Bentakannya dahsyat. Coba hayati, bayangkan itu. Ngeri kita. Kalau kita larut seperti itu, seperti membaca komik, novel, cerita dan yang seterusnya, maka insya Allah akan khusyuk. Karena larut. Ketika kita membaca neraka, membaca azab kubur, kita bisa nangis ketika membaca buku itu. Ketika kita membaca tentang penjelasan surga, kita bisa sumringah, mungkin nangis juga, tapi tangisan apa? Tangisan kebahagiaan, berharap akan hal itu ya. Wallahu a'lam. Boleh enggak mempelajari kitab tauhid sendiri atau wajib dengan guru? Wajib dengan guru apapun, tidak hanya tauhid. Ada enggak orang mempelajari tauhid tahunan tapi tauhidnya itu tetap salah, menyimpang? Ada. Ada sebuah kitab Fathul Majid, syarah kitab tauhid. Dipelajari dan menjadi rujukan utama. Tapi tauhid asma dan sifat orang itu bertolak belakang dengan isi kitab tersebut loh. Seperti itu, tetap takwil, tetap akal masuk, tetap mengikuti pola fikir Asy'ariyah dan Maturidiyah. Padahal yang dikaji kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Saya nggak tahu kenapa itu, ya. Karena dia sudah memiliki apa namanya pola pikir tersendiri yang menjadi standar benar tidaknya sebuah keyakinan itu. Jadi baca kitab apapun kalau bertolak belakang dengan keyakinan yang sudah ada dalam dirinya, udah ditolak. Hanya ambil yang sesuai-sesuainya aja. Seperti itu. Jika kita berinvestasi, namun sang murid salah dalam menggunakan ilmunya, apakah si guru mendapat dosa? Contoh umpamanya, gurunya mengajarkan kebaikan, tauhid, ya, akhlak yang mulia, sholat yang ikhlas dan khusyuk. Si murid mengajarkan persis seperti itu, tapi niatnya keliru. Dia ingin dunia dengan itu. Umpamanya contohnya ya, isi dakwahnya benar apa salah? Benar. Niatnya salah. Ingin dunia, ingin dipuji, ingin populer, ingin dibayar, ingin ini, ingin itu yang bernilai duniawi sifatnya. Apakah gurunya berdosa? Tergantung. Kalau gurunya mengajarkan demikian, ya gurunya salah. Kata gurunya ini ya, ilmu ini bagus. Nanti kalau kalian ceramah, mahal-mahal loh tarifnya. Sebab ilmu ini mahal. Sekali datang, minta 10 juta. Kalau gurunya ngomong begitu, gurunya mengajarkan kesalahan, mengajarkan ketidakikhlasan. Maka gurunya ya berdosa, muridnya berdosa, gurunya juga ikut berdosa. Tapi kalau gurunya umpah wanti-wanti awas, hati-hati, dai, ustadz, mubaligh, itu tempat atau posisi yang riskan dan rawan loh. Rawan fitnah, rawan godaan. Fitnahnya dari berbagai macam segi. Kita sebagai dai mengajak orang, mengajak jamaah untuk menikmati akhirat, memperoleh kenikmatan akhirat. Tapi banyak jamaah yang membujuk ustadz dengan kenikmatan dunia. Diberi ini, diberi itu, senang akhirnya apa? Akhirnya terlena dia. Ada gak ustadz yang matre? Ya, saya mau ceramah asal minimal tarifnya sekian, antar jemput pakai limusin, atau dan siapkan hotel bintang 7 di sana sekeluarga dengan kru saya. Baru mau, kalau enggak. Ada yang begitu? Mungkin ada, wallahu a'lam, tapi mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau itu ada, maka itu kena dengan hadis tadi. Berilmu, beramal, mengajarkan, membaca Quran, tapi tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Itu yang menyebabkan api neraka pertama kali dinyalakan, waliyadzu billah, ya. Tapi kalau gurunya menyatakan hawas, wanti-wanti, kamu wajib ikhlas, wajib memelihara keikhlasan, jangan tergiur oleh dunia, hati-hati, hati-hati, nanti saatnya kamu akan menjadi orang yang populer, disenangi oleh ini dan itu, banyak orang yang menghibahkan anak-anak putri, silakan, menjadikan yang keempat, kedua, ketiga, silakan, hati-hati, kamu harus tegar tetap, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Gurunya selalu berpesan begitu, lalu muridnya tergoda. Maka gurunya tidak dosa, karena tidak mengajarkan keburukan. Dia mengajarkan kebaikan, cuma tidak diikuti oleh muridnya. Maka gurunya tidak ikut berdosa karena kesalahan muridnya. Terkadang anak suka bingung dalam menuntut ilmu. Bingungnya karena saat ini saya masih pengangguran, belum berpenghasilan. Jangan-jangan minta kerja nih. Bila anak bekerja, anak takut tak dapat datang ke kajian seperti ini. Tapi kalau tidak bekerja, anak bisa fokus dalam thalabul ilm. Sebenarnya anak ingin berdagang, tapi terpentok modal. Tuh kan. Bagaimana ya Pak Ustadz baiknya, apa anak harus bersabar sampai dapat modal jadi biar bisa fokus thalabul ilm. Ada yang mau investasi? Siapa yang mau investasi memodali ikhwan itu? Cari orangnya. Tulisannya saya gak tahu, namanya gak tahu, nomor telepon gak tahu. Silakan datang ke saya nanti cari orangnya. Ya, pertama, tidak perlu dibenturkan antara mencari nafkah dengan mencari ilmu. Apakah orang-orang yang selalu hadir ke majelis ilmu itu para pengangguran semua? Tidak. Pengangguran cuma 1-2, ya. Cuma kawannya yang banyak. Kebanyakan ya mereka karyawan, mereka bekerja, mereka pedagang, pas saatnya ngaji mereka datang. Ngaji cuma berapa lama? Maksimal 2 jam. Katakanlah dengan perjalanan 3 jam. Sisanya untuk bekerja masih banyak. Ketika saya ngisi umpah di Jakarta, itu pengajian ibu-ibu. Karena bapak-bapaknya itu kerja ya, jam 9 sampai jam 11. Tapi anehnya bapak-bapak juga banyak. Seperti ini aja. Pengajiannya judulnya ibu-ibu. Tapi bapaknya banyak. Saya tanya, kalau yang sudah sepuh-sepuh gitu mungkin sudah pada pensiunnya, tapi banyak yang muda-muda, yang seger-seger, yang masih kasep. Itu saya tanya, gak kerja apa? Izin dulu Ustaz mau ngaji. Diizinkan. Ya bagus, jangan sampai mabal. Jangan sampai kebiasaan dulu di sekolah dibawa-bawa setelah jadi karyawan. Ya izin Ustaz, saya juga ngerti dosa, gak boleh. Diizinkan. Selama kita tetap tidak mengabaikan kewajiban dan selama ini berprestasi di tempat kerja kita. Jadi bos kita percaya aja. Dan menunjukkan kejujuran. Kejujuran kita karena hasil ngaji. Jadi mereka percaya. Sehingga ketika ada barang hilang, sesuatu yang hilang, semua orang dikumpulkan kecuali dia. Saya yakin orang ini rajin ngaji, sholatnya 5 waktu selalu tepat gitu ya. Gak mungkin lah. Dia tidak diperiksa, semuanya digeladah. Dia tidak. Karena apa? Kepercayaan sang bos. Karena selama ini menunjukkan kejujuran dan prestasi. Pas izin, saya izin ngaji, oh silakan. Kadang tolong tuh si Anu nyebelin, bawa ngaji, biar berubah. Seperti itu. Jadi tidak semua yang ngaji itu pengangguran, enggak. Tidak perlu dibenturkan ya. Jadi ada waktunya bekerja, ada waktunya mengaji. Silakan atur sendiri masing-masing orang, tentu saja kondisinya berbeda. Jangan sampai bekerja jadi alasan tidak mengaji. Ustaz, saya baru ikut ngaji Sabtu bulan ini. Oh, 1 bulan ini. Saya benar-benar ingin belajar dan berubah. Tapi saat ini saya tinggal bersama teman-teman yang masih merokok, mendengarkan musik, sholat bolong-bolong. Adakah saran untuk saya? Pindah. Cari kosan lain yang tidak seperti itu. Terus cari umpah ikhwan-ikhwan. Yang soleh silakan gabung dengan orang-orang itu. Ya. Itu aja saran. Dan harus begitu untuk bisa tobat. Kalau enggak nanti terpengaruh lagi. Kalau tidak salah, batas masjid itu sampai pagar. Biasanya di masjid-masjid sering ada yang berjual makan, minum, barang, dan lain-lain. Tah, kan kita tidak boleh jual beli di masjid. Kalau misalnya gitu gimana Ustaz? Ya, batasan masjid tidak diatur dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kembali kepada uraf, kepada kesepakatan kita. Ya, mana yang menjadi batasan masjid, disanalah mulai berlaku aturan-aturan untuk masjid. Kalau masuk ke batasan itu, baca doa masuk atau keluar masjid. Kalau masuk, melangkahkan kaki kanan. Kalau keluar, kiri, ya. Nah, di dalam masjid gak boleh jual beli, gak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Di luar itu boleh. Kira-kira ada gak kesepakatan di kita tentang batasan masjid? Ya, di mana orang membaca doa masuk masjid? Di pintu masjid. Di mana orang mulai melangkahkan kaki kanan? Apa di jalan masuk pagar halaman? Baca doa masuk masjid di sana? Tidak, di pintu. Itulah yang menjadi batas. Di sana kita baca doa keluar masuk masjid, di sana kita melangkah kaki kanan atau kiri ketika masuk atau keluar, itu batasan. Dan semua kita sepakat di mana itu teh? Di pintu. Di mana antum membaca doa masuk masjid? Di pintu. Kaki kanan mana? Di mana kaki antum awal memasukkan kaki kanan ketika masuk? Di pintu, itu batasan. Di luar pintu itu luar masjid. Maka tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid. Karena itu bagian luar masjid. Ya. Tidak boleh berdagang di dalam masjid, di dalam pintunya. Tapi kalau di luar itu termasuk luar masjid apa dalam masjid? Luar masjid. Ini hukum asal. Kedua, kecuali Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, bila masjid full, penuh untuk sholat Jumatan atau Id umpamanya yang dipakai sholat Id, penuh, kita terlambat, gak kebagian di dalam, lalu kebagian di luar. Boleh gak kita sholat tahiyatul masjid? Ya, boleh. Dan saat itu spesial, saat itu dengan kondisi seperti itu dianggap masih bagian dalam masjid dan kita dianggap sholat berjamaah di dalam masjid. Karena kondisinya seperti itu. Kecuali kalau umpah di dalam masih kosong, kita sholat tahiyatul masjid di halaman. Gak boleh. Karena di dalam masih kosong. Dan kita tidak dianggap sholat di dalam masjid. Umpamanya di dalam masjid masih ada yang kosong. Imam sudah takbir, kita sholat di halaman masjid ngampar. Maka tidak sah berjamaah kita dan kita tidak dianggap sholat di dalam masjid. Enggak. Tidak dapat pahala sholat di dalam masjid. Tidak. Ya. Dan itu banyak terjadi di Mekah dan di Madinah. Orang itu di dalam masjid masih banyak kosong, mereka sudah ngampar di halaman tuh. Begitu kita datang agak terlambat, alah di halaman sudah penuh. Orang yang belum berpengalaman akhirnya ikut di sana. Padahal ketika masuk, masih kosong. Masuk aja. Terus ke dalam, ya. Di dalam masih banyak yang kosong. Itu karena keawaman orang. Jadi batasan masjid adalah apa tadi? Pintu dan dinding. Mau berpintu, mau tidak, tapi kan ada gerbangnya ya. Ada gak masjid yang tidak berpintu? Ada ya mungkin ya. Saya lupa di mana. Tapi ada, tapi gerbangnya ada. Gerbang masuk ke dalam bangunan masjid. Jadi batas masjid bukan pagar halaman. Halaman masih di luar masjid, ya. Kalau umpah ada anak-anak lari-lari dalam masjid oleh DKM, kamu keluar. Kemana keluarnya? Ke pintu, lusul di halaman. Kalau mau main-main di luar, di halaman. Itu semua orang sepakat itu luar masjid. Tolong penjelasan lebih rinci mengenai arti dari surah Al-A'raf 26 mengenai pakaian takwa. Apakah pakaian takwa yang dimaksud artinya pakaian syar'i seperti yang biasa dipakai atau artinya ketakwaan seorang, ibadah seorang kepada Allah? Kapan ini dijelaskan ya? Kemarin gitu? Ya, Al-A'raf 26 menyatakan, ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha, walibasut taqwa dhalika khairun. Hai Bani Adam, sungguh kami telah menurunkan bagimu pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Itu pakaian luar, pakaian yang kita pakai. Kalau akhwat, jilbab, itu pakaian luar. Walibasut taqwa dzalika khair, tapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Ketika menjelaskan ini, para ulama menerangkan dengan beberapa versi penjelasan, tapi hanya perbedaan lafaz, tapi maknanya sama. Sebagian ulama menyatakan ada dua jenis pakaian, lahir dan batin. Lahir pakaian ini, termasuk jilbab itu pakaian lahir, cadar pakaian lahir, dan takwa lah pakaian batin. Ya, itu pertama. Kedua, apa pakaian batin atau takwa ini? Sebagian ulama menyatakan itulah iman. Ya, sebagian lagi ada yang menyatakan itulah amal soleh. Sebagian lagi ada yang menyatakan itulah akhlakul karimah dan seterusnya. Itu adalah pakaian batin. Intinya, Ketakwaan adalah pakaian bagi jiwa atau batin kita, adapun raga dan fisik kita adalah memakai pakaian fisik, kain yang kita kenakan ini. Jadi jilbab termasuk cadar itu bukan pakaian takwa yang dimaksud oleh ayat itu. Itu masih pakaian lahir yang menutup aurat. Jadi wajib menutup aurat, tapi yang lebih penting lagi adalah ketakwaan sebagai pakaian bagi batin kita. Tapi jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai terbalik. Yang penting kan pakaian takwa. Walaupun tubuhnya telanjang gak apa-apa. Itu terbalik. Kalau memang pakaian takwa sudah dikenakan, pasti jilbab pun akan dipakai. Terakhir ya. Terakhir yang tulisannya bagus. Dan mudah. Dan singkat. Nah, bagaimana cara ta'aruf yang baik dan benar agar tidak dibilang modus? Kayaknya ini curhat. Saya ta'aruf oleh akhwat langsung dibilang modus. Arti modus apa ya? Apa arti modus? Alasan pura-pura gitu. Kalau ta'aruf ukhti, saya mau melamar ukhti, tapi saya harus kenal dulu ukhti. Bisa enggak berkenalan, mengirim CV gitu ya, menyangkut hobi, kesenangan, penyakit parah yang pernah diderita gitu kan. Dengan terang-terangan dari awal ingin menikahi. Itu modus apa bukan? Bukan kan? Itu asli loh. Kalau modus itu umpamanya ingin kenalan cuma pura-pura. Tapi intinya ingin apa ya? Intinya ingin apa? Mempermainkan kayak gitu? Atau ingin koleksi? Bisa gak saya lihat foto ukhti terlebih dulu? Padahal dia sudah punya puluhan foto ahwat. Ingin dikoleksi saja. Lalu dipamerkan ke kawan. Ini mantan saya semua. Nah itu modus. Tapi kalau umpamanya ta'arufnya benar ya. Bagaimana cara ta'aruf yang benar? Bilang, saya sudah mau nikah. Sudah wajib bagi saya nikah. Kalau enggak bahaya saya. Saya sudah istikharah, pilihannya ke ukhti. Tolong ukhti istikharah. Kalau hasilnya sama, saya langsung melamar ke ayah ukhti, minta alamat. Nah begitu saja, gentle ya. Kalau umpamanya si ahwat itu bilang, afwan, saya sudah dilamar lebih dahulu. Ya sudah, gak perlu sedih. Ahwat banyak, oh terima kasih. Cari lagi yang lain. Jangan sampai baper karena hal itu, nangis berbulan-bulan. Cemen. Ahwat banyak ya. Cukup sampai di sini, sebentar lagi adzan zuhur. Kita siap-siap, insyaallah kita berjumpa lagi Syawal, sebab untuk Selasa depan sudah masuk itikaf ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.